Pues con los humanos. Señor, vale. ¿Cómo te le queda? ¿Cuál curo es Antum? ¿Cuál curo es Antum? ¿Cuál es la curo? ¿Cuál es la curo? ¿Cuál es la curo? ¿Cuál es la curo? ¿Cuál es la curo? ¿Cuál es بسم الله الرحمن الرحيم بالله سنجر ودق ماتشو مستير عقلي روح بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تسلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنْ دَلَمْ نَالِكَانِ دَنْوَجَ Wa idza tuslalan ing dalem nalikane den waca alaihim ngatasé kufar apa ayatuna apa pira-pira ayat ingsun Ayil Qur'anu tegese Qur'an Jelas niki Qalu mongko padha ngucap sapa kufar ngucape qad sami'na teman-teman wis krungu sapa kita Sing launa sa ulakul namislahaza Launa sa'u diparil, nggih, umpama karep sapa kita. Lakul nayektine ngucap sapa kita mislahada ing padane ikilah Quran. Lakul nayektine ngucap kita mislahada ing padane ikilah Quran. Kala ngucapno hu ing ikilah pengucapan sapa An-Nadhr bin Haris, sapa An-Nadhr bin Haris. Li annahu kana ya'ti al-khirah yattajiru fayastari kutuba akhbaril a'ajim wa yuhadisu biha ahla makata Li annahu krona saat temen Nadhr bin Haris Iku kana iku ono sopo Nadhr bin Haris Iku ya'ti iku nakani sopo Nadhr al-khirah ta'ing daerah khirah Saat ini daerah wilayah Irak Satu wilayah dekat Basrah, dekat Kufah Yattajiru engkang gagang sopo Nadhr bin Haris Fayat tari mongko tuku sapa Nadhr bin Haris kutuba akhbaril a'ajimi ing pira-pira kitabe pira-pira critane bangsa ajam. Wa yuhadditsu lan nyritakno sapa Nadhr bin Haris biha kelawan akhbaril a'ajim diceritakno utawa nyritakno ahla Makkah ing penduduk Mekah. In hadza illa atatirul awwalin. Oleh ngomong Nadhr bin Haris in hadza ora ana utawi ikilah Quran, ema hadzal Quranu tegese ora ana utawi ikilah Quran. Iku illa asatirul awalina kecuali cerita-ceritane atau kedustaan atau cerita fiktif gitu rasane iki cerita fiktif rekayasane pira-pira wong dhisik ae aka dibul awalina tegese pira-pira cerita fiktif gitu cerita goroe wong-wong sing dhisik wa isqalu lan ing dalem nalikane ngucap sapa kafir Mekah oleh ngucap oleh donga Allahumma do Allah Ingkana lamun ana apa hadzal ladzi ikilah perkara yaqra'uhu ingkang maca hu ing ladzi sapa Muhammad dene sapa Muhammad. Wa ya hadzal ladzi ku al-haqqu barang hak al-munazzala kang den turunaken min indika saking kersane panjenengan. Jika yang dikatakan Muhammad itu benar, fa amtir mongko kula aturi ngekeki hujan panjenengan. Alena ing atase kita. Ngekeki udan hijarotan ing rupa watu. Minas sama isangking langit. Awik tina utawa nekakno panjenengan na ing kita. Awik ti utawa nekakno panjenengan na ing kita biaza bin gelan sikso. Biaza bin gelan sikso alimin ingkang larakno. E muklimin tegese ingkang larakno. Ala ingkarihi ingatase ngingkari ikilah. Alladhi yakra'uhu Muhammad. Kala wong ucapno ingkilah pengucapan sapa An-Nadzur sapa Nadzur bin Haris wa ghairu lan yani Nadzur. Istizaan krana ngenyek wa iha manan ngekeki salah paham. Ngekeki napa ge cara sakniki lan ngekeki manipulasi ngekeki salah paham. Annahu sak temne ikilah Nadzur bin Haris iku ala basirah ning atase basirah nggih siji pengetahuan sing sesuai nurani ning sini basirah. Wa jasmin lan nenggone kepastian wajas min lan ngeke iham sawangane ana kepastian bibut lanihi kelawan batale Muhammad bibut lanihi kelan kesalane Muhammad kala dawu sapa Allah taala wa ma kana Allah li azibakum wa ma kana lan ora ana sapa Allah li azibah sapa nyiksa sapa Allahum ing kafir Mekah bima kelan perkara saluhu kang padha njaluk sapa kafir Mekah ku ing Mekah wa anta halati sira Muhammad fihi miku ing dalam antarane kafir Mekah di anal azab krana sak temne siksa idza nazala ing dalem nalikane turun apa azab siksa sekali turun amma mongko tumrambah apa azab toh walam tu azab lan ora bakal din siksa ora din siksa sapa umat den sapa umat illa ba'da khuruji nabiha kecuali sause metune nabine umat wal mukminin lan pira-pira iman minha saking ikilah napa saking Korea itu saking daerah niku saking siji umat saking komunitas umat niku wa ma kana lan ora ana sapa Allah mu'adzibahum iku zat sing nyiksa kafir Mekah wa hum halaitu wong akeh ya sabiruna jaluk sepura sapa wong akeh haifu yaqulu nasira ning ucap sapa kafir fi tawafihim ing dalam tawaf kafir gufrona ka gufrona ka kelawan nyuwun sepura wakilan lan ten ucapno gumu tawi Al-Mustafirun, misi jaluk sepura iku al-mu'minuna iku wong mukmin kabeh. Al-Mustad'afuna kang lemah kabeh sing dalam Mekah. Sihim ing dalam penduduk Mekah. Kama qala ta'ala kaya dawuh sapa wa ta'ala lau tazayyalu la'adzabnal ladina kafaru minhum azaban alima. Lau tazayyalu lamun dadi pisah sapa kafir lan mukmin. La'adzabna yang dina nyeksa kita al-ladina kafaru ing pira-pira wong kafir minhum sangking kafir Mekah. Azaban iksiksa aliman ingkang larang no. Bunyi kalau terang akan ini mulai nopo. Wah, mungkin benar mulai ini gue. Wah, idah tu salihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, idah tu salihim ayatuna. Kalu kot sami nalau nasa ulakul namis lah. Gue kalau cerita geografis Mekah ni, terus peta penduduk Mekah ni. Itu satu kawasan yang tandus ya. Jadi Mekah niku satu kawasan sing napa tandus. Di mana hukum sosial di Mekah niku sudah sebuah mitos. Eleng-eleng. Hukum sosial yang dikembangkan di Mekah karena tandus itu terjadinya sebuah napa mitos. Mitos itu ya mitos. Mitos itu satu keyakinan yang tidak ada bukti. Atau kadang ada bukti tapi kebetulan, tapi terjadi acuan. Jadi apa? Acuan itu jenis mitos. Ya. Cara bahasa Arab, khoyali atau waham. Nah, dalam semua sistem sosial masyarakat, kalau orang percaya mitos, itu kemudian setiap lantunan itu dianggap syair. Setiap lantunan dianggap apa? Syair. Karena Quran dianggap syair, maka orang-orang kafir Mekah merasa mampu. Wah, nak podo-podo sair mat ora kudu kuwe aku ya iso. Ora usah ngenteni pangeran Jibril, aku ya napa? Iso jene launa sa ulakulna mislan apa? Ora kuwe tok mat, monggo kita karep iso mengubah sair. Lah niku lho cerita. Kenapa saya katakan itu mitos? Orang-orang Mekah punya mitos. Karena sama-sama ndak punya bukti itu kemudian penduduk Mekah niku damel mitosnya sendiri gitu. Niku sing disebut tiaroh niki eling-eling ben sampean roh sejarah. Napa? Tiaroh. Tiaroh itu sangka kata toir, toirun artine manuk nggih. Toirun, toir artine napa? Manuk. Sehingga teng surat Yasin diterangaken inna tatoyarna bikum. Terus jawab para nabi qalu toirukum manuk. Jadi orang Arab karena jauh dari komunitas subur itu dekat dengan mitos. Lah sing tinggu acuan niku manuk. Mulane anggere Arab, bahasa Arab ana istilah tatoyar nabikum, tairukum. Saking pintune wong Mekah nggih ngoten. Nape lunga? Nape lunga niku manuk digusah. Dadi ngantos sak mangke rak kathah nek tenggene Mekah sing putih-putih burung merpati rak napa? Kathah. Mulane nganti ana masalah di mana la taqtulu sayda wa antum napa? Urum, karena buruan merpati di Mekah napa? Lah merpati alam ini kemudian oleh penduduk Mekah didadekno mitos. Dadi nape lunga digusah. Nak mi brenganan berarti lunga iki prospek. Nak mi brengiri berarti gak prospek. Mulane diarani tato yar nabikum to irukum makum. Semua keputusan itu diserahno manuk. Mulane diarani tiaro sing terkait dengan perilaku napa bu? Bu. Paham ya? Niku ben mbon mitos. Kanjeng Nabi sebagai orang yang membawa ajaran tauhid, mitos itu dibuang. Wong kon percaya ning kehendake pangeran iki sing disebut tauhid. Wong Arab duwe sarana kata tentang mitos. Mitos diciptakan oleh tokoh-tokohnya sendiri. Termasuk Abu Jahal. Kadang mboten manuk, tapi panah, anak panah. Ini sing disebut misalnya riyen kados critane Sayyid Zakaria, "Ityulku na'aklamahum ayyuhum yaqulun apa?" Nah. Jadi pinter. Punggawa-punggawa kuras yo pinter. Dadi dekne yo ditoplek, yo gaweane dhewe. Ana satu anak panah nggih gamane penak nggih ditulisi amaroni robbi. Sing ditok ditulisi nahani robbi. Sing ditok netral. Lah engko nek ana wong ape dagang ning luar negeri kon ngocok. Lah anak sing ngocok metune tulisan amaroni robbi, saya diperintahkan. Berarti prospek. Nah tulisane nahani robbi berarti dilah dilarang. Anak netral gitu apa? Netral. Lha itu mulai dulu. Mulane kulon bolak-balik matur. Wong paling gampang dosa iku toko. Ke toko mesti gawe adat sing salah. Mulai dijak anggar toko di adat sing. Ya kados kiai-kiai marah ta kaya apa sing mitos nak dungane mandi. Lho wong wis ndek pom bensin loro pe gawe keempat kok njuk donga jembari rezeki mbek napa? Iya. Wong karo ndek pom loro wis uga blegeder. Jo tu ngopiai ben tambah juga. Lagi ini dewe nggak mau mandi, awalnya dewe senopo. Tapi sudah sini tos, nara si sewanto ramah. Jadi yo teman keliru nih buyutin senopo. Keliru. Ya foto-foto kue di tengah jalur rizki atau iman rabuta modal. Iman kue naik-naik perkara rabuta senopo. Modal. Wes rabuta modal mesti bener. Iku kita iman nak Allah yang sutur rezeki lima yasa napa? Wae. Soale urusan rezeki ku pangeran yang sutur rezeki lima yasa napa? Aman. Lah mitos-mitos itu mulai pakai pena yang ditulis amana robbi nahani robbi kemudian nganggo tiaroh nggih napa? Tiaroh. Itu adat-adat yang mau diberantas oleh Nabi. Iku adat yang kemudian saiki ganti siir. Nah, itu. Apa hubungannya mitos dengan siir? Siir itu satu kata yang ketika digubah niku di daya tarik sing ngalahno kata prosa, kata nasar, cara bahasa Arab prosa napa? Nasar. Wong Arab niku nak nyair niku mboten enten tandinge. Nak ngubah kata, nak ngenyek wong to ngelem wis ora ono tandinge. Soale ngelem wong elek nak wong Arab muni kabak rotin nakarot hadik. Rahi kok elek ngono. Kaya klethong garing sing dicocoki pitik. Lah ngonyek wong tak ngamek, kabak rotin nakarot hadik. Rahi kok kaya klethong garing, kaya kotoran sapi garing sing dicocoki pitik. Wong kaya klethong tok wis elek. Iki dicocoki napa? Pitik. Wong Arab nak gawe tondo wis entek ngamek. Wane wong Arab iku selawase nyepelekno wong wedok. Nggih, nyepelekno napa? Wedok. Mergo nak ngenyek wong wedok iku nasruha bukaun wa birruha sarikatun. Wong wedok iku elek terus. Nak kepen nulung wong lanang to wong liya paling banter urun nangis. Umpama sedha kok mesti colo, colongan. Go adat Arab wong wedok ora ditanggung wong lanang total. Dinak nulung keluargane mau urun nangis. Umpama sida sedekah tenan duit colo colongan. Wong Arab udah pepatah nasruha bukaun wa birruha sarikatun. Umpama urun yo modal nangis. Umpama tenan tetep sedekah kok mesti duit colongan. Mergo mesti wae sing lah. Wong tuwa marah selawase ora pati ngurmati wong wedo. Mergo cara pandang nasru habukaun wa biruhan apa? Sarikun. Sehingga ana adat anak wedok dipendem. Ora seneng di anak wedok. Karena ya stigma ya atau stigma ya, ngecap elek itu berlebihan. Dan itu diperkuat oleh dawuhe para napa? Syair. Musair wis entek ngamuk wong Arab. Sehingga di era Nabi karena ada sunnatullah, semua mukjizat itu yang sesuai zaman Nabi, mukjizat di Quran berbentuk napa? Syair. Ibu sing mirip syair, sing disebut Quran. Kenapa mirip syair? Karena Quran itu punya tarannum, punya kofiyah, punya kata akhir, punya sabda. Nah, karena kemiripan ini pula keyakinan wong kafir Mekah, launa sa'u lakunna misla napa? Lah nak ngono ae mat aku ya napa? Iso. Niki eling-eling. Dadi dari sebuah mitos menjadi sebuah sa'. Lah sampean nak takok, lho Gus kok iso kaitane mitos mbek syair iki? Mergo mitos ora isi dibangun, iku iso disiirno. Padahal ya ora ro. Contohnya ngeten, wong Arab ku nak gedeng tiyang. Wong raine elek, untune elek. Wo ka azyalil zila. Ka an ya bil zila. Untumu koyo siunge gerduwo. Ya kok wong Jawa ora ro gerduwo, tapi nek ana wong elek raimu koyo gerduwo. Yo ndekne ora ro gerduwo piye ora ro. Tapi mitos gerduwo wis dadi mitos. Wong Arab lan nak gedeng muni ka an ya bil azya. Koyo koyo siunge napa? Gerduwo. Sing muni ora ro. Paham ya? Jadi orang wong Jawa nak ketemu wong wedok rondo jubes kok kaya wewe gombel. Padahal wewe ya ora. Ora. Tapi yo mitos ngrejekeni. Akeh sutradara juga mergo nggae film nyiloro ki gitu. Paham yo ora roh. Tapi ngrejekeni berapa juta film, berapa juta uang yang didapatkan mergo film nyiloro napa? Gitu. Dukun piro wae sing terkenal akrab nyiloro gitu terus duwe pirang? Kemudian mitos-mitos ini menjelma jadi syair. Ketika Quran dengan fakta-fakta rasional, fakta-fakta objektif ngendikan dengan nada syair, terus ngomong Arab nyongkone napa? Syair. Lah niki kula balik, kenapa ini terjadi? Lah Kanjeng Nabi cerita kaum Ad, kaum Samud. Iki eling-eling nggih. Kaum Ad Samud itu cara tani dari wilayah Yaman nggih. Ad itu dari Budi Yaman. Makanya sampai anak ngaji teng Quran waskur aho ad it ang garo kaumahu bil ahkob. Ahkob tak meniki ini termasuk kota besar teng Yaman. Kan tu mereka kak wonten universitas napa? Ahkob. Gitu gitu. Teng Yaman wonten napa? Ahkob. Universitas napa? Ahkob. It ang garo kaumahu bil ahkob. Terus teng Yaman iku wonten makame Nabi Hud. Mergo kaum ad pertama cara tak niki derek Yaman. Gitu. Derek Budi. Yaman. Mulanya wonten khali sinten Nabi Hud. Niki eling-eling saken. Berhubung Nabi sing diceritakno selalu wong luar negeri. Di bolak-balik nak wong dring iki. Akhire walhasil Yaman itu cara Mekar luar negeri. Akhire musuh-musuhe Nabi tertantang yo ape cerita tentang luar negeri. Lah iku nador bin Harits itu kebetulan pedagang lintas negara. Iku tok Irak. Irak dhisik derek ajeng. Akhirnya diceritani Raja Romawi misalnya Heraklius diceritani raja-raja di Servetus. Musuhnya Nabi Muhammad cerita Nabi Hud bandingi cerita Servetus. Mau cerita Nabi Soleh bandingi cerita David Bogolian. Pokoknya walhasil selalu ceritanya Nabi ditang. Karena apa? Dalam pandangan mereka Nabi Muhammad cerita Nabi Hud yo asatirul awalin. Podo-podo cerita wong di sini. Ya padha-padha wong luar negeri. Luar negeri. Paham nggih? Iku sing disebut wa minan nasi mayyassari lahwal hadis min billah an sabilillah fi wur ilmi wa takhidhan wa hujwa. Sebagian orang itu akan mengalihkan perhatian agama karena banyak baca kitab-kitab luar negeri yang dari tradisi baca ini kemudian lupa dari kitabullah. Gini ku Nadir bin Haris itu nak teng Irak. Niku kulaan novel. Cara tani ki kulaan apa? novel. Novel mesti menarik, ono cerita percintaan, petualangan, kesatrian. Kemudian sahabat ya dia maca novel-novel ini. Akhirnya saking seringnya maca novel, ora tau maca. Mergo novel bek Quran itu podo dari Nadir bin Haris. Podo-podo cerita wong luar negeri, ya wong masalah, masalah. Nggih. Iku sing disebut wa minan nasi mayaslari lahwal hadis. Liudillah napa? Asadillah. Sebagian manusia itu akan membeli kitab-kitab ajam, ya kitab-kitab luar, supaya kitab-kitab itu menyesatkan ansabi, ansabi. Paham ya? Ini keleng-eleng. Sehingga perlawanan agama sampai kiamat, nanti polanya itu sama. Lho, sampai saat ini job, setengah era modern ketorong, agama itu akan dilawan oleh buku. Sama seperti dulu. Orang Islam ketika sibuk baca Quran, Nadir bin Haris kulak buku-buku novel saking Kufah, saking Khirah. Kemudian sama-sama menarik. Sampai Allah duka ngendikan awalam yakfihim anna anzalna alikal kitab yuslan apa? Ali. Apa wong Islam gak cukup maca kitab Quran, kok nganti butuh hiburan, butuh ketenangan lewat kitab li kitab. Lah ini ngeling-eling, sejarah itu begitu. Sampai kalau enggak percaya, sekarang itu sedikit-sedikit mau petualangan buku. Misalnya kadut kula duwe musibah, duwe masalah. Karena saya mukmin dan baca Quran. Kita akan terhibur dengan cerita Nabi Ayub. Oke, santri sing lagi di musibah keluarga. Karena referensinya Quran akan terhibur dengan Nabi Ayub. Sing kecoba sugih akan terhibur dengan Nabi Sulaiman. Yang kecoba wedoan mungkin akan dihibur Nabi Daud. Faham ya? Nah tapi saya ini nak macam misalnya Al-Quran, juga Islam tapi Al-Quran. Nanti kamu akan terinspirasi misalnya kita harus tetap berjuang apapun kondisinya. Koyok Napoleon Bonaparte, koyok Gajah Mada. Ya sesuai terus kayak tokoh-tokoh non muslim. Karena ya bacaan kamu itu. Misalnya kayak kiai, bacaanmu tentang kiai, tentang santri. Nyontokno wong sukses yo, kiai sapa saiki sugih dadi wong gedhe. Lah tapi nak wong Islam lah senenge artis. Itu dulu Inul itu penari yang lokal, tapi sekarang sukses jadi penyanyi nasional, bahkan internasional. Kekayaannya Inul sekian, sekarang gobab. Lah itu yang sekarang menjadi masalah umat Islam. Umat Islam sekarang itu kan referensinya buku-buku non-Islami. Sehingga tokoh idola dalam berjuang ya misalnya Napoleon. Mati tokoh dalam solo karir ya siapa. Nah itu dulu. Trik begini itu sudah dilakukan jenenge Nadir napa? Bin. Yaitu mengimpor kitab-kitab ajam yang diharapkan bisa mengalihkan umat Islam dari belajar napa Al-Qur'an. Ini sing disebut mriki napa? Sebutin iki qalahu Nadir bin Haris li'annahu kana yati al-khirah yaktajiru fayastari kutuba akhbaril a'ajib wa yuhadditsu biha napa ahla Makkah. Jadi mengimpor buku-buku ajam, kemudian cerita-cerita tentang ajam ini diceritakan sama penduduk Makkah. Tujuannya napa? Mengalihkan perhatian dari belajar Al-Qur'an. Dan itu yang terjadi sekarang. Nah, coba sekarang sampean pikir ya. Berapa juta, mungkin puluhan juta umat Islam. Itu kalau referensi tentang hak asasi manusia, tentang liberal, tentang apa, mesti Amerika. Padahal di Islam itu, pesan masing-masing kan ya ada ayatnya. Misalnya, la ikroha fiddin. Tapi kan mereka lebih mudah memahami kebebasan beragama lewat paham demokrasi ketimbang lewat ayat, apa? La ikroha apa? Fiddin. Misalnya, kesamaan gender. Wanita itu punya hak yang sama dengan lelaki. Alasannya ya merujuk gerakan-gerakan feminisme. Ya, akhirnya ada kesamaan gender. Nanti KPU ya melok edan wisan syaratnya caleg kudu 30% saka kelompok apa? Perempuan. Wong kok dipaksa didikte. Masalah caleg itu dadi ra dadi dipilih. Lha apa dipaksa kudu apa? Perempuan. Jadi nanti terus no kesamaan gender lelaki perempuan. Sesuai kok ya kesamaan gender lelaki perempuan waria. Faham? Jadi ben-ben orang-orang bah. Karena sama-sama manusia, jadi harus disamakan lelaki perempuan. Sesuai waria. Sesuai ngedan barang, karena sama-sama manusia. Itu tidak ada selesai. Padahal andekan sampean baca khazanah Islam, ini rungokno tenan. Islam itu punya sejarah, di mana seorang Aisyah itu pernah punya banyak santri lelaki. Termasuk Masruk. Banyak riwayat hadis yang pakarnya Sayyidana apa? Aisyah. Bahkan saat Aisyah bikin gerakan melawan Ali itu yang ikut ya banyak. Itu menunjukkan bahwa para sahabat juga tidak janggal kalau seorang wanita Memang menjadi kontroversi, artinya banyak sahabat yang menolak juga di bawah naungan cinten Aisyah. Tapi banyak sahabat juga yang menerima. Artinya saat itu sudah demokratis, ada kelompok sahabat yang menerima Aisyah sebagai pemimpin dan ada sahabat yang menolak Aisyah sebagai pemimpin dengan alasan gender, alasan karena Aisyah perempuan. Kalau tak cerita secara fikih. Dulu ketika pertemuan ulama Ka'bah di Magelang zaman Presiden Gus Dur, Presiden Gus Dur. Intinya dulu Gus Dur kan di impeachment oleh parlemen. Sing ganti wedok. Rupane Megawati. Sing dukung termasuk partai-partai Islam. Wong P3 itu terus akhirnya dukung mergantuk Hamzah jadi wakil apa? Presiden. Niku bakdo pertemuan teng Magelang niku wonten sing mampir teng kula. Zaman niku kula sing ngontrak teng kawasan Krapyan. Cerita. Jadi keputusannya membolehkan melengsarkan Gus Dur karena Gus Dur itu presiden yang gak mati bener kan oleh dilengsarno kan. Nggih kula tangkep. Apa sira bener Gus Dur tok tak pikir liyane ya waduh ora bener. Nah alasane ora bener tak pikir wong sak Indonesia ora penting bener. Sebetulnya masalah perempuan itu kan bisa dipetakan secara fikih. Ini krungokno tenan. Saya itu lama sekali belajar fikih, mungkin berjilid-jilid. Dan saya pernah berkali-kali berkesempatan jadi rois dalam jadi pimpinan dalam musyawarah-musyawarah fikih. Sebetulnya kalau kita fair, untuk tidak layak itu kan banyak. Ruwono ya, untuk tidak layak itu banyak. Misalnya di fikih ada ketentuan gini. Syaratnya presiden itu satu rojulan. Memang ada kalau di kitab fikih misalnya syaratnya satu rojulan. Dua ahliyah bidangnya. Misalnya tiga adilan. Harus adil. Misalnya, yang jelas tertulis misalnya tiga. Yaitu rojulan, ahlian, adlan. Kemudian sosok seorang perempuan, ini langsung berhadapan dengan syarat rojulan. Langsung tidak sah karena tidak memenuhi syarat rojulan. Tapi sebetulnya saat lelaki itu masuk, misalnya Ruhin masuk, Mustafa masuk, sebetulnya langsung tidak masuk juga, mereka orang melebu syarat ahlian. Tak pahaman misalnya. Lu niat kalau mentadil, paham ya? Tentu saja lelaki lain masuk, langsung tidak masuk juga karena ada adalah masa lalu nih misalnya penculik atau killer misalnya, atau masa lalu nih koruptor. Sekarang kalau ada pertanyaan, ada perempuan membidani, tapi perempuan, ada lelaki tapi tidak adil atau koruptor, milih mana? Itu artinya untuk tidak layak itu bukan karena murni perempuan. Ada syarat lain yang menjadikan orang juga tidak layak. Lho kula tak menangi pilkada teng Tuban, Tuban Kabupaten Wetane Rembang. Ada calon perempuan. Ya ayo sugih kabulkan. Ana calon sing kok BKB niku Cina Congping. Lha iki cerita. Ana kiai sing pokoke sing penting ra wedok. Wis Cina Allah, pokoke gak wis. Gak wis. Saking fanatike pokoke ra wedok. Ana sing kiai wedok Allah pokoke gak. Gak Cina. Paham ya? Lha boten lari sampean ngerti untuk tidak memenuhi syarat itu bukan hanya karena dia perempuan. Ada hal-hal lain yang menjadikan lelaki pun kadang gak memenuhi apa? Syarat. Padahal syaratnya jadi imam yang fikih besok ngomong sebelah. Memang diantaranya rojulan. Akhirnya pilkada Tuban ruangnya ya. Karena referensi kiai kan biasa pakai takbir. Udah lah yang menang aja yang wedok. Yang orang Cina. Artinya dalam Islam sebetulnya tidak pernah janggal saat perempuan mimpin. Ini ku zaman Aisyah, ini ku nate mimpin, bahkan mimpin pasukan saat Waqatil Jamal melawan Sinten Sayyidina. Dan itu banyak sahabat yang menerima kepemimpinannya. Termasuk sahabat membasari Nabi Zainal, atau Stolha, atau Zubair. Ini ku ikut Aisyah. Sing Ammar tidak ikut. Artinya kalau cerita mawon. Betapa karena beda bacaan, seakan-akan yang menyemangati atau mengangkat perempuan adalah gerakan feminin yang digerakkan Amerika. Karena kamu tidak baca banyak tentang khazanah Islam, di mana Islam mengakui kedudukan apa? Nah, menandingi khazanah Islam itu paling gampang, ya sama-sama buku. Terutama novel, itu mulai riyen. Terutama apa? Novel. Lungge to ge, mung sampean lho bae santri lah. Roh critane Ceng Koben Bu. Ambek critane Abu Bakar akeh endi? Akeh napa? Koben. Wong Abu Bakar sahabat paling populer. Kowe kira-kira mbek Koben Bu paham. Sahabat ambek Harry and Potter iku lho paham di wong Islam lah. Harry Potter. Itu dulu sudah kumbang. Bahwa yang bisa mengalihkan orang belajar Quran itu adalah buku-buku apa no? Novel, fiktif. Mulanya darah ini Asatirul Awalin, Akadzibul Awal. Mulanya kulo ini buatan kaget. Ya. Makanya sekarang di Mesir. Ya. Sekarang di Mesir semenjak Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Niku sampai sekarang, ya, sampai termasuk di Indonesia, niku menggerakkan ulama di sana itu punya gerakan Ghuswul Afkar. Satu media yang dipakai membela Islam, makanya pakai jurnal, pakai majalah, pakai apa. Seperti di Indonesia, wonten misalnya Republika yang didirikan ISMI. Karena serangan-serangan dari Barat atau dari non-Islam itu ya pakai buku. Sehingga ulama semenjak era itu, kata Jamaluddin Al-Afghani, terus diterusno Abdu, Sinten Sindiki Muhammad Jaya, tafsir nama Al-Manar. Tafsir Al-Manar dulu itu lahir dari gerakan. Jadi Sayyid Rasyid Ridho, okay. Sama Sinten Muhammad Sinten, Abdu itu pengagum Jamaluddin apa Al-Afghani. Terus menjadi tafsir, jadi tafsir Al-Manar. Makanya yang senang tafsir Manar rata-rata aktivis gerakan. Kemudian di era Ikhwanil Muslimin lahir tafsir Bidar juga. Ini tafsir gerakan, ini ditulis Sayyid Kutub. Ini Fidhilalil apa? Quran. Kenapa ulama-ulama kaliber ini milih nulis? Karena sudah risau. Ya, sudah risau terhadap tuduhan-tuduhan Barat lewat jurnal-jurnal mereka. Ya, misalnya ngeten, ya, contoh gampang yang kita alami. Ini ruang ngeten. Nabi ku faktane bojone songo. Uang kok butuh wedoan songo. Iku cara wong Barat, iku bukti nak Muhammad hipersek. Seknya berlebih, berlebihan. Mereka mikirnya pokoknya bojo songo. Di padahal pahami wong Barat. Agar wong wedok mesti dinggo ngononan. Dinggo urusan sek. Itu andekan tidak ditulis oleh ulama-ulama Islam diterang, no, jebule bojone songo, ono sing umure 54, ono sing swidak, papat. Itu kan terus kelihatan sekali dengan diterangkan bahwa di antara 9 ternyata kebanyakan umure 54, swidak, papat. Kan kelihatan sekali bahwa nikah itu tidak faktor nopo seks. Paling bojone nanti sing nek dirasakno telu, paling Zainab, Aisyah kecilian, paham ya? Maria. Uliane ku kaya saudah binti Zam'ah itu malah 10 tahun lebih tua timbang Nabi. Mengaruh kalau bolak-balik cerita, poligami itu yang menjadi masalah. Iku mergo bojone ayu. Nek elek ra ngaras jadi. Lho nggih. Mulane kula bolak-balik cerita, kula nu nate delok sinetron niku cocok kula. Ana ustaz murid-e wae, termasuk ana sing wae. Suatu saat jan nom-nom kono krungu ustaz ku poligami. Langsung kubur deh kafe. Pergonyong kau ni di poligami yang wajuiku. Mentang-mentang ustaz poligami yang ah, jubule di poligami wong wedok tu, tu ya tak apa kalau gitu. Mulane kadang ya, wong kalau nunggu kadang setuju, bejapane kata saya puji barang itu. Nakal lagi setuju, ben bodoh ibane Allah. Kenapa polisi menangkap saya? Karena saya kaya. Andai kan yang poligami itu orang miskin, polisi juga agak tertarik nangkap. Ya kurang ajar, kurang ajar. Tapi masuk akal. Artinya masuk akal itu menjadi pusat pemberitaan karena dia orang kaya populer. Hanya Komnas HAM juga gitu. Ngapain sih anak-anak yang diurus hanya Ulfa istri saya? Anak-anak jalanan kan juga bah. Kenapa itu tidak diurus? Padahal hanya juga dilanggar. Ya karena saya kaya. Lho, tanpa maksud mendiskreditkan polisi, kita harus cermat ya. Memang saya setuju polisi, karena atas nama undang-undang, perkawinan diri harus ditangkap. Saya setuju dari segi itu undang-undang. Tapi yang ditangkap jangan hanya saya puji. Di kampung-kampung banyak. Wong kere-kere, wah. Ning Madura sama tak ceritani, akeh wong ngemis. Penggaweane ngemis, bojone loro. Lho, hakon. Kulo niku otentik. Iku kudu ditangkep lho. Ini kadang dirabi anak-anak. Kemarin makanya kalau tentang model berita-berita TV kan lebih objektif dong. Bar cerita anak saya puji, cerita orang Madura tuh. Ono wong umur tidak apa-apa, terabi umur rolah. Malah Kiai Madura orang yang puji ini pinter sepuluh. Jadi untuk ditangkap tuh satu itu memang harus kaya. Tapi kan misalnya sing wajar rugi juga tertarik nangkap. Oh, sama seperti kenapa hak asasi manusia untuk perlindungan anak-anak sing di dilindungi hanya Ulfa. Makanya dari pengacaranya saya puji, Komnas HAM harusnya sibuk ngurusi anak-anak yang di sana. Kenapa lebih tertarik? Artinya itu kritik ya, kita tidak anti Komnas HAM, tapi itu kritik. Betapa masalah itu tidak sesederhana ini. Apa narik, gue rasa juga orang menarik, gak mati. Berhubung juga menarik. Muga dekne tetap ngono kere ya ora ono wong ama. Berhubung sugih. Komnas HAM ke Jakarta ya teko. Mergo napa? Memang mereka ndak nyari uang ndak, tapi kan karena populer. Paham nggih? Sama. Seperti Nabi punya istri 9 itu hanya diamati dengan logika mereka kalau seorang perempuan pasti untuk seks. Sementara kalau sampean pernah kan dulu pas asar saya ngaji, istrinya Nabi 9 itu kalau Nabi tidak nikah itu malah salah. Kalau balen ini. Andai kan Nabi tidak menikah itu malah salah. Setelah kita baca kitab-kitab yang benar itu kan begitu. Kasus Saudah binti Zam'ah. Dia punya suami. Dia hijrah dari Mekah. Ikut suaminya karena suaminya hijrah ke Mekah. Setelah itu suaminya meninggal karena perang bela Rasulullah. Dia sendirian. Faridatan Wahidah. Dia sendirian. Tidak ada yang nanggung. Padahal Mekah dalam keadaan perang, Madinah juga dalam keadaan perang. Kayak apa? Perempuan sudah tua, tidak ada yang nanggung, tidak ada yang rumah. Suaminya meninggal karena bela Rasul. Kalau Nabi tidak menikahi, malah kesannya jahat kan? Sudah dibela mati-matian, pas rondone diben. Kalau melihat begitu kan kelihatan sekali. Kalau faktornya hanya Nabi, tidak karena seks. Paham ya? Tapi mereka kan nggak mau baca sejarah secara detail. Yang dinikah itu umurnya berapa saja, konteksnya apa saja. Pokoknya tahunya sesuai asumsi mereka, anak jenenge wedoan, mesti digono apa? Ini yang salah kaprah. Paham ya? Jadi makanya sekarang itu harus kritis. Ya. Mulai dulu kitab-kitab suci itu ditandingi oleh novel. Lalu lucunya saat novel itu sesuai selera mereka, nggak apa-apa. Sama dengan filmnya Suyung Fat atau film-film barat. Nyeritakno raja-raja dhisik bojone ya akeh selire akeh. Ya tidak ada masalah. Misalnya mereka menjarakan pangeran pilih, ya istrinya banyak, selirnya juga banyak, tidak masalah. Tapi ketika nyinggung Muhammad, dianggap nopo berlebih. Itu kan tidak adil versi mereka sendiri. Kalau dulu tokoh-tokoh juga istrinya nopo banyak. Makanya sekarang itu harus pinter-pinter. Menurut saya, andai kan yang dinikahi Syekh Puji itu Kartian, Bokar, Min, Bokar, ya siapa lah, wong desa, Gunung Kidul. Terus yang nikahi dhewe tukang angon. Kira-kira dilibat penjara. Ya kira-kira dilibat tak ora. Memang masalah. Mulane kula setuju polisi Semarang. Kalau dari segi polisi tak sudah disitu, enggak kita nangkap tuh karena dilecehkan, itu lo seneng nih alasan ini. Mergo saya puji ke penjara pribadi. Larangan itu cocok loh, artinya nawangnya wajib apa? ditangkap. Lanang ora ape, artine jujur. Wong dinyak ya kudu mereaksi. Tapi ini menjadi masalah dunia. Kalau nanti diceritani seorang wartawan Islam, saat A'adin poligami itu kan terus banyak sarjana Islam menulis betapa jeleknya poligami. Betapa jeleknya apa? Sebetulnya yang dibidik itu bukan A'adin, tapi umat Islam dibangun. Ya kayak kasus saya puji. Umat Islam akan dibangun betapa salahnya poligami. Apalagi yang dipoligami anak di bawah lah nanti ketika umat ini sudah benar-benar janggal dengan yang namanya poligami, itu nanti korbannya berarti Nabi Muhammad. Karena berarti Muhammad melakukan sesuatu yang janggal sekali. Itu yang paling kita khawatirkan. Kalau semua orang ikut beropini betapa jeleknya poligami, apalagi yang dipoligami di bawah umur. Nanti korbannya itu Nabi Muhammad. Karena Nabi juga poligami Aisyah yang di bawah umur. Makanya sama tidak usah ikut-ikut bela polisi atau bela Komnas HAM. Saya bukan anti polisi enggak, saya bukan anti Komnas HAM enggak, tapi menurut saya harus proporsional. Kita harus bilang bahwa poligami itu boleh. Di bawah umur mana atas nama Islam juga boleh. Meskipun negara atas nama negara boleh bikin undang-undang bahwa nikah minimal umur 16 tahun. Tapi jangan sampai ini terbangun atas nama agama, harus terus atas nama negara. Kadang kan banyak atau mubalek atau pakar Islam yang sebetulnya ada bidang Islam nulis Islam sangat melindungi hak perempuan, hak untuk belajar, hak untuk bersosialisasi. Sehingga Islam tidak membolehkan kawin di kan terus ngeri itu. Padahal faktanya Nabi menikahi dinten dan masih di umur di ini perlu kalau sampai akan, makanya kalau setuju ya. Saya itu setuju model kepolisian, jadi malah gak repot. Nak model kiai malah repot, tidak ada muni Islam barang. Islam itu melindungi hak perempuan, Islam itu melindungi hak anak-anak. Kalau ngomong gitu kesannya kan menikahi umur dini langsung haram. Nah menisan polisi orang-orang Islam muni atas nama undang-undang pernikahan, ini melanggar, malah selesai dong. Paham ya? Tidak bawa-bawa agak. Jadi cara pula luwih seneng bahasa polisi standar. Karena saya puji melecehkan kepolisian tangkap karena melanggar undang-undang pernikahan apa? Jangan sampai yang kayak ini di atas samakan Islam, misalnya Islam itu melindungi anak-anak, punya hak belajar, hak sosialisasi sehingga tidak boleh dikawinkan di nanti yang rugi Islam. Karena faktanya Nabi pernah menikahi sinten? Aisyah. Lagu yang paling modern ini, Yuri itu nak Yusiu nurawohin apa? Iya. Itu yang sampean harus saja. Lalu kalau ngerti tak kok poligami, Gus Kadus A'adim poligami, biye rabi biye. Bujur ayu tanya lah. Ayu Gus, ya nak ayu halal lah. Lama tu deh bujur. Saya mungkin nak elak berapa protes lah bujur. Enggak dong, gue sentine kaya elak orang orang tengah apa? Protes. Drinki dibungkus be aku. Lho engke sampean bayangno misale sing dinekae ku elek candi iso gunung kidul pojok ngisor gunung. Elek ngarit sing lanang tukang ngangon wet. Nak do tertarik komnas HAM nak turun. Misale alasane lho degar saja ndak. Ya kalau yang harus penelitian dong namanya lembaga nasional gak napa. Untuk RT setempatnya kudu lapor tuh. Makanya cara kula nggih, polemik berhenti di sini. Kita tidak usah ikut komentar. Pokoknya ma'ahallahul Islam bahwa halal. Kita mengatakan yang halal, yang haram ya haram. Meskipun selalu ada bentuk haram di luar nikah. Misalnya sudah dinikahi diterlantarkan. Itu kan haram-haram di luar napa? Nikah. Tapi halalnya harus kamu katakan halal. Nanti kalau enggak, yang korban itu Nabi Muhammad. Saya ngomong demikian tak niati jihad. Nanti yang korban itu Nabi Muhammad. Kalau logika poligami itu dimusnahkan, itu nanti yang menjadi korban, menjadi objek tetap cinta Nabi Muhammad. Itu memang pinternya orang-orang yang fobia Islam, Islamfobia. Jadi opini digalang sedemikian rupa supaya orang benci poligami. Saat ini kita kampung-kampung, wong Islam sing poligami itu luwih jatuh timbang sing hidung belang. Wong sing terkenal selingkuh jadi takoki tanggane sing poligami malah dudin. Itu kan ngeri. Di barat itu free check itu tidak apa-apa. Tapi kalau poligami masalah. Masalah yang saya bebas rapopo kok poligami. Tuh. piye sing dimaksud? Pejabat itu selingkuh sithik-sithik nek gak menahan gak apa-apa. Enak poligami gegere gak? Gak. Pak, itu ya itu tadi ini cerita buku. Betapa opini itu punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga Islam menyarankan jangan banyak-banyak membaca buku-buku yang mendiskreditkan Islam. Sehingga zaman sahabat pun terjadi wa minan nasi napa mayastari lahwal hadis liudillah napa an sabilillah bi ghairi ilmi wa yattakhidha napa husna. Ini wow, cerita luar negeri ditandingi luar negeri, cerita masa lalu ditandingi napa masa lalu. Akhirnya Quran dianggap model begini. Makanya mereka ngeklaim lawan asa'u lakulna mislah. Nah, kalau kita mau juga di juga. Mohon kalau terutama. Wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah. Wa ma lahum wa ma ta'ata lahum kadhe kufar. Alla yu'adziba ingin ora nyiksa hukum ing kufar sapa Allah apa. Bisaifi kelawan pedang. Badha khuruji ka sause metu sira. Wal mustad'afina lan pira-pira wong sing lemah. Wa alal qaulil awwal lan ing atase kaul sing pertama ya ta ikla ayat munasi khotun gunasa. Lima maring perkara kebelah kang sedurunge hadil ayat. Wakat ada balan hale teman-teman nyiksa hum ing kilah. Wakat ada balan hale teman-teman nyiksa hum ing kilah kufar sapa apa Allah di Badr ana ing dalam perang Badar. Wa ghairihi lan yani perang Badar. Wa hum yasudduna 'anil Masjidil Haram. Wa hum hale te kufar yasudduna iku nyegah sapa kufar yang mlakuna sing nyegah sapa kufar. An-Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin lan guru-guru Islam 'anil Masjidil Haram. Sangking Masjid Haram. Ayatufu yang topo dotowaf topo Nabi lan muslimin gini. Bihi ono ing Masjidil Haram. Tawa makanulan ora ono topo kafir Mekah iku awliya ahu iku wong sing pantes ngelola Masjid Haram. Kama za'amu kaya oleh ngeklaim topo kufar. In awliya uhu ilal mutlak. Ema awliya uhu. Ora ono te piro-piro sing berhak ngelola Masjidil Haram ilal mutlakuna kecuali piro-piro sing takwa. Walakin aktarukum tetapi ini agak-agak kafir Mekah wilayah alamuna orang ngerti sopoh kafir Mekah. Dan ini kelakuan wilayah atau orang-orang kekuasaan itu mawujud. Orang-orang kelayakan itu mawujud lahum kedua kafir Mekah alaihi ngatasi al-Masjidil Haram. Wa makana sholatuhum indal bayti illa muka awa tasbiyah. Wa makana lan orang-orang po sholatuhum po sholate kafir Mekah indal bayti ono yang sandingi betuwa. Illa mukaan kecuali suwit-suwit gini. Sofiron tegesi suwit-suwit. Ikat tarian-tarian irian itu sing. Watas biasan dan karo keplok-keplok. Tasfi konteksi keplok-keplok. Jalu podo gawe sopo kufar dalika yang mengkono-mengkono muka watas dia. Mau di asolati ini. Ing panggunan atau posisi solati kufar. Allah tirupane solat umiru kang den perintah sopo kufar dia ke solat. Fadhuku mongkong iji pono siro kabi al adha ba'in sikso di Badr yang peristiwa Badr. Bima sebab berkoro kuntum kang ono siro kabi ukutak furu naiku ngakiri siro kabi. Innal ladina kafar yunfiku na'amwalahum liyasubdu an sabilillah. Innal ladina saat temne wongake kafaru kang podo kafir sopa al ladina. Iku yunfiku naiku podo nafakoi sopa al ladina kafaru. Fihar bin Nabi yang dalam merangi kaji Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Liya suddu supaya ngalang-alangi sapa alladzina kafaru an sabilillah saking dalane Allah. Fasahin sikuraha mongko bakal nafakohno sapa kufar ha ing amwal. Sumatakunu mongko nuli ana apa amwal fi akibatil amri ing dalam akibate perkara alih ngatasi kufar iku hasratan iku dadi ketunaan. Nada matan tegese dadi ketunaan. Li fawatiha krana pote amwal. Wa fawati malan pote perkara koso duhu kang nejo sapa kufar ku ing mak. Tumayula buna mongko nuli den kalahno sapa kufar fi dunya ing dalam dunya. Waladzina kafaru te wong sing kafir min gum saking kafir Mekah. Ila jahannam maring neraka jahannam fil akhirat ing dalam akhirat usaruna ku den kiring sapa kufar. Yusaku nadrisi den kiring sapa kufar. Liyamiza supaya dadi beda utawa supaya iso bedakno sapa Allahu Allah. Muta'alikun te dawa liyamiza ku ta'aluk bitakuna kelawan dawa takuna. Bitakfifi kelan takfif wa tasdisi lan tasdik. Jadi liyamiza wahu utawa liyumayiza wahu. Sebagian kira ah liyumayiza wahu. Ayu fasila tegesi supaya iso beda no sop Allahu Allah. Allah bedakno al-khabitsa ing barang sing elek, ayil kafira tegese barang wong kafir, minato iki saking barang sing apik, ayil mukmin tegese wong mukmin. Wa ja'alalan gawe sapa Allah al-khabitsa ing barang elek. Badhe sebagiane khabits ala badine ing atase sebagian. Fayar kumahu mongko ngumpulna sapa wae ing khabits jami'an halis kabian. Yasma'ahu tegese ngumpulna sapa wae ing khabits. Mutaroki man hale tumpukan ya. Mutaroki man hale tumpuk-tumpukan apa bak di sebagian khabits ala bak di ngatasi sebagian. Faiz ala gumongko gawe sapa Allahu ing khabits fi jahannam ing dalam neraka jahannam. Ulai kau te mengkon-mengkon kabeh hum ya ulai kayu al khasiruna iku wong sing gedun kabeh iku al khasiruna sing gedun. Kul ngucap sira Muhammad lil ladina kafaru maring wong sing kafir ka Abi Sufyan ka Abi Sufyan wa Asabi. Zaman tese kafir. Iyan tahu yukfar lagu makot salah. Iyan tahu lamun mendo sopa kufar anil kufri saking kekafiran. Wa kita alin nabi lan merangi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukfar mongko den sepura lahum gede kufar. Apa ma perkara kesalah kakang teman-teman sekeliwat apa ma. Min ahmalihim saking piro-piro ngamali kufar. Min ahmalihim saking piro-piro ngamali kufar. Wa iya'u dufakot matut sunnatul awali. Wa iya'u dulamun balik sopa kufar. Ila kita lihi maring merangi nabi fakot matut. Mongko teman-teman sliwat apa sunnatul awalina. Apa sunnahe wong-wong sing dhisik. Sunnatuna tegese sunnah kita fihim dan kufar. Bil ihlaki kelawan rusak. Bil ihlaki kelawan rusak. Fakada mongko kaya mengkene naf'alu nglakoni kita bihim kelawan kufar. Pun ini kula terangaken ya. Menyangkut niki sing paling sensitif ya, ilmu sing sensitif kula terangaken. Cara ilmu hakikat ya. Sing sak jadi perdebatan sampai kiamat. Ya, cara ilmu napa? Hakikat. Ilmu hakikat itu satu ilmu yang bagi yang tidak di dalamnya itu akan menjadi napa perdebatan. Misalnya ngeten ya, niki ruwono. Pangeran mulai riyin ngantos kiamat itu gadah tradisi nak damel barang apik. Iku dibui. Ya, barang apik mesti gadah napa? Bui. Ini sing disebut anzala minas sama imaan fatalat audiatum bikodaria fahtamalatai lujabadar wa mimma yuqiduna alaihi finnari tiro akhilyatin au matain jabadum Wasil kal amsalu nadribuha. Quran resakan fa'am mazhabatu fa'idabun apa? Jufa. Wa'am ma'am ayan sunna tafayam kursun apa? Bila. Ini kira kona tenang. Banyu itu barang sing manfaat. Tapi banyu ning kali ning dindi nak liwat. Iku mesti ngelahirno untuk. Coro kaya kuna maknanya apa? Untuk. Utai buwi. Emas yang ngosen. Emas nak pun disepuh digodok. Niku terpisah antara nih emas murni mbek napa kotoran. Nggih, wa mimma tuqiduna alaihi finnari tihu akhilyatin au matain zabatum. Untuk memurnikan karatnya emas kudu dibakar sekian panas, engko ben karate keluar. Engko sing murni ketok murni sing buiye keluar. Lah sekarang ini rungokno tenan. Sekarang bandingkan itu dalam umat manusia. Ini rungokno. Bandingkan itu dalam umat manusia. Umat manusia ini sesuai teori ini Aristoteles, Plato sama. Bahwa kita ini makhluk sosial saling membutuhkan. Akhirnya wong Islam dan wong kafir selawasnya kumpul. Nanti kiamat ini selawasnya apa? Ini rungokno tenan. Ono santri iso mangan iso sholat. Kelar kaji. Iku mergo mitra dagang wong Cina. Zaman pulaan ning Cina iku pintune gambare salib gedene ra karuan. Engko hasil kerja mbek Cina dienggo kaji, sing Pak Kaji gambare kabeh gedene gak karuan. Dadi mitraan kaji mbek Cina gambar salib ambek gambar napa? Cina ne bareng tuk duwe kok Pak Kaji yo dienggo bangun gereja. Pak Kaji ne tuk duwe Cina nggo kak nggo haji. Asal dhek ning donya mesti bulet-bulet. Lha iki tenan kok cerita. Akhire pangeran penyiksa kuwi ora pasti iso, mergo ora jelas. Iki Pak Kaji nulung Cina apa Cina nulung? Lha malaikat kira-kira kan ngukumi lah ya pusing. Lho terus nanti. Padha. Masalah banyu nggih ngoten. Masalah mas nggih ngoten. Takokno pakar-pakar fisika. Kadar apa di mas yang membantu keberlangsungan mas, tapi juga mengganggu kemurniannya. Gua kata, mana ni wong ilmu hakikat kaku hati terus dari ni bodoh, gua pusing ni daripada pusing terus menino kok. Tapi Allah punya tradisi juga menyangkut tahkim. Tetap sokben liyami zawal khabitha minat. Neng gua yasin diterangno wamta juljau ma'ayuhal. Asal ijek ning dunya mesti bulet-bulet. Kata mitra dagang orang Islam yang menguntungkan kafir, kafir yang menguntungkan Islam. Contoh gampang wong dagang. Tapi ini gugus kula dagangane misalnya sajadah tok. Sajadah kok benang, sing di pabrik benang iki. Apa opo? Ngawi contoh opo? Kaji, kaji yang pesawat. Ini pabrik pesawat nggih wong ami. Bayare nganggo bank. Sing di bank kenapa? Cina. Sehingga negara alaki jadi likuidasi, walaki rong dino. Mesti bulet-bulet tak. Di gereja gede ya kerana Cina kerja sampai Pak Kaji. Masjid gede kerja Pak Kaji kerja sampai apa? Lepas ini cerita sosial. Sebab itu masalah-masalah begitu ketika ada pangeran. Sobat ini pada akhirnya, iso pisah nak nenggone akhirat. Liyami zawal khobi saminat. Barang sing suci iku iso suci tenan nek ning akhirat. Mergo Allah ngendikan iki tentang akhirat. Allah pemisahno barang apik saka barang elek. Iku nek ning akhirat. Nek ning donya ora iso. Nek ning donya napa? Anggulo sering guyon bagi kiai-kiai. Nek ning donya iku sing ra bener malah bener, Pak Kiai. Sing bener kebeneran malah rapati bener. Saiki sampean tak bedheki. Ana rondo ayu sering katok anjekak. Cara berpakaian tidak islami. Mustafa ra gelem rapi mergo ra santri. Mustafa seneng rapi nak padha santri. Kira-kira cara takokno malaikat. Padahal nak sing rapi ku wong nakal. Iku sak teruse turunane rondo iku nakal terus. Nak sing rapi Mustafa dadi iso. Misale malaikate takok, "Kok ora rapi santri ak tahsilul khatim? Wis saleh kok salehno. Malah saleh do." Mbok kiai ku nyolehno sing ra saleh. Misale mbok kiai nyolehno sing ora kira-kira terus logika dengan peke begitu apik rabi rondo sing katok anjekak apa apik rabi santri lho logika lho fair mawon sebab itu ya banyak sahabat dulu yang malah menekai kafir kita dia lho ini banyak sahabat yang menekai dinten kafir kita terus saya kafir mergo nak nekai podo islame tahsilun mulane sampai ana kiai saking kurang ajare mulah Gus pokoke pegeku kena diokeh. Mergo hukum pegeku bulat. Artine bulat ku nak ndelok wong santri ya apik entuk santri ben jaga imane. Tapi nak ndelok teori dakwah ya apik rapi sing rapati. Ya sampean saiki tak delok partai sing partai Islam. Iku ya apik nyetokno identitas Islam. Tapi justru ndak punya peluang ndak wae non karena kita cara panjang kayak apa? Malahnya dalam sejarah sampai kiamat kiai mesti beda-beda. Kiai kancanan wong nakal, muruah. Kiai jarang ngajani wong nakal, ndak wae wong saleh, wong saleh tidak. Makanya kita dalam sejarah ada dulu mulai zaman Abu Nawas sampai terakhir kados Gus Mik bin Jazuli. Kebetulan Gus Mik itu teman bapak saya, dekat sekali. Gus Mik Jantiko mantep nih, sing terkenal jazab wae. Sama nak terima pengamat, kulon koncone, koncone bapak kulon. Itu kan mesti jadi metode yang beda. Sebagian kiai kancanan podo soleh, sebagian kok Gus Mik malah kancane wong nakal. Karena dalam hal gitu tuh bingung no. Di satu sisi wong Islam wajib nyelamet no akidah dengan berteman sama-sama soleh. Di sisi yang lain jenenge dakwah mesti dakwah wong sing urung ben. Negara juga gitu. Misalnya sampean tak tanya. Wong Islam sing soleh-soleh. Apa wong Islam manggon Amerika apa Indonesia? Mesti nak sing jawab wong soleh pasif ning Indonesia padha Islam. Ini nak jari orang Islam sing aktif ada butuh petualangan. Indonesia agak iso dakwah, mung sedoe. Tak mampu namiri, kaya iso nopo. Wong kiai soleh yo nyatang. Saya nae. Nah, ana mahasiswa kuliah ning Amerika ning Australia. Masya Allah, ana kiai kok kuliah ning Australia ning Amerika, ngono nang katut. Barang krungu kabar, sakniki teng Amerika Australia kata masjid iku baru kae do mahasiswa napa is Islam sing kuliah teng mriko alhamdulillah. Wong penak dipek menangi. Di satu sisi kita bangga kalau ada berita di Amerika banyak pemeluk Islam. Di Australia banyak pemeluk Islam. Dan itu barokahnya para pedagang, para mahasiswa yang kuliah di sana atau yang kerja di sana. Di sisi yang lain kita ngeritik karena takut akidahnya terkontaminasi. Ya, kontaminasi fatera karwa. Wah, ini kok gak murni. Islamnya terus gak? Semurni itu sopo, yang gak murni ya apa? Lewat ngaji ini sampean menjadi tahu. Allah punya sunnah, di mana kebaikan sama keburukan asal di dunia itu masih sama, masih selalu kumpul, tidak bisa tidak. Karena kebaikan dan keburukan di dunia itu semuanya nisbi, relatif, mesti kumpul. Ya, bukan kumpul seperti itu tadi. Sing nyugihna wong Mekah, iku wong haji. Wong haji nganggo pesawat. Nak sering dinggo nyugihna Boeing, Boeing ya Amerika. Salam melihat Boeing, Airbus dari Eropa. Apa kaji nganggo kuda nih Pak Kiai, ora mungkin. Apa nganggo jelaran, nganggo Delman. Santri nganggo kelabu takwa, sama nih kelabu ini takwa. Nggak buat runut. Pabrik eh, kira apa sih? Mungkin dua pabrik benang, nopo. Lalu kalau seneng nang toko emas, kalau seneng nak guyon. Toko emas itu ya aksesoris kalung Allah, jejer aksesoris sah. Ya kare sing tuku ndi. Paham ya? Tuh neng supermarket ya ngosen. Swadaya dari titel, rukoh dari titel, perangkat neng kristo ya kenapa? Titel. Ya karyawannya ya harus jilbaban. Salibnya bagus mana? Karyawannya yang melayani. Lalu kalau di santri, pinter ngukir, kerja di Jeporo. Mau ya orang runtuh senenan di santri. Gara-gara dia tukang ngukir. Kadang order itu kan gawe no salib. Dia santri waktu. Tukang nih lho, tukang kegiatan terbelon. Nama kotak mati. Nak pas Islam kalau nulis ayat kursi kus, lah apa sih order Kristen kan? Iya kan kan gaya salib. Ini hukumnya sih ya, kan kita kok hukumnya. Lain buat lakon nih, bolak balik lah, kan kita kok hukumnya. Umar anak baru, itu gali santri kerja kerajinan. Kan gawe patung. Patung haram. Jadi tugasnya itu bos kan. Kalau nunggu sejarah banyak dalam kesulitan hidup. Kalau di konco akrab, ini mau duduk sarang. Misalnya ini setengah bingung. Bahasa kasarnya stres. Gara-gara ini dia ini melarat kerja. Ini Cina. Cina ini bangkrut. Dia ini supir. Suatu saat bareng Cina ini bingung pergi-pergi jam 11 pergi tidak boleh lonti. Wong Cina tidak bingung, tidak boleh WT. Dia ini mau nimbah kematikan ini. Mau nio satri kok boleh. Dia ini pusing. Dede, bos pokoknya aku begitu gula nolong terus, kau nongol motor kau pokoknya tekok tu gawe, lode. Lo tenang. Mergo selawat dunia, aku wong soleh, mesti kumpul wong dolim. Asal cek neng dunia mesti kumpul, baik kumpul ku fisik maupun kumpul interaktif dalam hukum perdagangan. Kalau di tonggo itu, ni aku sering tangkut kulo. Gus kulo ni kerja teng Cina. Teng Batam kerjane teng Cina. Lah maksud teng piye kerja yo halal. Halal piye lek kadang yo goreng babi. Nah, akad yo ngetro anake ning gereja. Dan selawate kula santrine abe jenengan. Terus sepundi? Lah dek nek kelar salat ngirimi anake mondok tenggen kula. Sangka barokah goreng babi. Abe ngetro anak ning gereja. Lu nek suruh dhuwit pancen ketok halal, takon atal usule. Selawate agar dhuwit wis ketok napa? Halal. Mau ke partai buat sumbangan Amerika di Arab Saudi kerja duit kita kalah kalah jadi tak kau natal misalnya wong kene kerja neng Singapura ngirimi neng kene kau rajin di gua nyumbang masjid buat di gua manakipan tak kau nasi kerja di Singapura mau nang bangun gereja ya kerja konstruksi kadang nggak order bangun apa gereja kau ngomong rasa kaget ibu dunia anggrek dunia mesti persinggungan ini terjadi. Paham ya? Mulanya sepak nama nganggu ilmu hakikat. Wah, Gusti, wae kabeh kersane pengiran. Pokoknya nak cara pula, duit ini kan ibadah tenggelam. Titik. Mulanya bener wong tasawuf nganggu ilmu hakikat terus nakalan. Tapi duit kan kok Cina, mergawe ke wong kafir. Aku ora tau duwe keyakinan ngono. Keyakinan ku mina Allah. Menang. Oh, aku ora ro, ngene ku ora ro. Keyakinan ku mina Allah aman. Mulane wong ilmu hakikat itu nakalan. Tapi selamat. Akhirnya apa? Ada mbok terangno ku kok Cina, kok wong kafir kok gitu ora ro ku mina Allah. Saiki tak go kasih ilang. Nggak kemudian tulam pau dan minawah wa ilau wa ilau aman mereka mah dan itu terangkan detail-detail apa mah iya mah dan mau repot ya karena itu tadi pemisahan itu bisa terjadi total itu nanti saat di akhir asal di dunia ada itu sudah sunat wadah itu sudah sunat wadah akan bisa sampai kiamat pun tidak kan. Karena kalau meleset Amerika, itu mesti Uni Soviet. Misalnya kayak Iran. Iran itu bersitegang dengan Amerika. Tapi pengkayaan uranium Iran itu dari pakar-pakar Uni Soviet. Meleset ke Kristen, ke komunis. Paham? Lho, tenang. Tak apa orang Iran. Gitu. Meleset ke Amerika, mitranya kundi. Uni apa? Ya sama, tetap tidak bisa. Paham ya? Sebab itu Allah ngendikan nanti di akhirat baru kelihatan liyami zawwal khabitha minat khayyib wa'id al-khabitha ba'duhu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayad alahu nopo fijan. Kalau di dunia ada bisa. Di dunia itu selalu ada persinggungan antara negatif dan hak. Dan itu persinggungan yang wajar. Mulanya Islam dicontoknya kayak banyu. Ngirungaknya ini. Mulane kena dadi kiai, dadi wali kudu kaya banyu. Banyu ku paling becik. Mulane anzala minas sama imaan fasalat audiatum bigodaria. Fahtamalat sailu zabadar rafia. Artine Islam kebenaran itu kaya air. Air itu sampean takokno pakar-pakar fisika. Air itu satu sifat yang paling netral. Mbok dicampur ambek teletong, ambek kotoran kaya apa, nanti pada akhirnya pulih jadi air murni lagi. Bodekne air mutlak ke air kotor, engko wis campur abang campur wijo sifat air ndak akan hilang. Dan pada akhirnya jernih. Sale sampean ono bise, ono peceren, ono jomberan. Nanti digali sekian meter pertama ngune cek basin, tapi sekian puluh tahun bahkan ratusan tahun ya boleh. Boleh. Iku sing disebut Kanjeng Nabi wong Islam iku momonen rokok ratusan tahun. Asal tauhidnya murni nanti tetap masuk napa surga. Kayak air. Air itu kemurniannya bisa hancur karena terkontaminasi. Tapi sekian ratus tahun nanti pulih? Pulih. Makanya sekarang itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan bahwa bumi itu mutakhir. Kalau nak ngaji sore sering cipto. Mazhab yang benar itu ya mazhab Hanafi Maliki. Jadi asal bumi itu sah dipakai tayamum. Jadi air dan turok. Kalau mazhab Syafi'i kan turoknya harus tahu hubarun yang berdep. Kalau mazhab Hanafi Maliki mutlakul ardi. Asal berbahan bu. Itu sekarang di era modern kelihatan sekali. Yang disifati agama ilmu tohir itu kan hanya dua. Air sama bumi. Turab. Turab itu dalam bahasa Syafi'i. Nah ulama liya darani arab. Tidak harus turab tapi apa? Sampai nak wis jadi pakar geologi atau pakar apa sadar. Betapa yang mutohir itu hanya dua. Air dan ar bumi. Yaitu tadi, misalnya kita kotor, dibasuh pakai air menjadi tidak kotor. Bumi juga gitu. Air yang kotor, misalnya kena racun atau kena jomberan atau kena apa, itu lewat resapan bumi, disaring sekian ratus tahun di bumi menjadi murni, murni lagi. Bahkan banyak racun-racun di dunia nanti lewat serapan bumi, nanti menjadi netra. Itu kelihatan sekali bahwa yang dikatakan Nabi bahwa yang menyucikan di dunia itu dua, yaitu air sama apa? Jadi kita memahami tayamum hanya simbol. Betapa tayamum disuruh pakai bumi itu simbol, berarti yang bisa mensucikan kita itu antaranya air atau apa? Itu kelihatan sekali. Salahnya kita fanatik hanya Syafi'i yang mengatakan harus turab, harus lahuhu barun. Kalau dalam mazhab lain kan biasa, kayak mazhab Hanafi Maliki itu biasa. Lah sampai nak haji, nak lunga ning luar negeri. Mazhab ulama liya wae sing sayang mbek dashboard pesawat ambek napa? Ya banyak pakai tembok. Tapi nak wong sapi kan repot. Terus nggowo turuk sing lahu barun, mbok tahu mun pesawat gak mung akeh silek kabeh. Mun sarate turuk kudu lahu napa? Barun sing dibledhek. Coba sama nanti lihat di kitab-kitab Madzhabul Arba'ah itu Imam Hanafi malah membolehkan mimma alal ardi mutlakon fayasikhu bi khosabin wa hajarin, pakai pohon juga boleh, pakai batu gitu apa? Karena Imam Hanafi memahami itu sebagai simbol bahwa yang bisa mensucikan memang air dan bumi, paham ya? Air dan apa? Bumi. Makanya anzala minas sama ima'an fasalat audiyatum dikodariya. Padahal audiyah dikodariya itu tentu air dan bumi. Jadi Quran itu kalau menyampaikan kebenaran itu hanya dua, air dan bumi, air dan bumi. Ternyata ya secara faktanya itu memang begitu. Paham ya? Lah air, nah ini balik malih tengkep. Air yang suci ini, anggerijek ning donya mesti bercampuran sama yang tidak suci. Wono kotoran manusia, kotoran hewan, racun dan sebagainya. Tapi sifat air murni ini kemudian Allah tetap bisa memisahkan nanti. Sekian ratus tahun nanti air yang murni kembali murni, murni lagi. Sama seperti orang Islam nanti saat di akhirat nanti murni lagi. Beda dengan orang kafir. Meskipun saat di dunia tidak bisa dipisah, dipisah. Enggak, sama nak ngerti. Misalnya negara Islam, enggak utangnya BIMF, IMF kayak uang Amerika. Engko sistem ekonomi dunia kudu nganggo bunga. Bunga sing ngembangno wong kafir. Engko sing nikmati wong is. Malah BNT malah nakal-nakal. Mek kok BI 0% engko nak ning BNT. Malah napa? Bungane pirang-pirang. Ya cuma diarani bagi hasil ngene bedane kan. Tapi sing percaya ya sapa ora tau dihasil dibagi. Oh, jare sing lakoni sing mek hasil dihasil buyute ora tau hasil kok napa? Bagi aja lu rana badi 1000 saya ketanai, mau badi rabadi yo kena etame, etame. Ya riba lu sih bagi hasil. Ya asal ning dunia mah nggak bisa dipisahkan. Paham ya? Jenis apa? Liyami zawal khobisa minat toyiti waed alal khobisa ba'dahu ala ba'din fayar kumahu jami'an fayar alahu napa? Fija. Ini yang terakhir kalau terangkan menyangkut ayat kulilladzina kafaru iyantahu yufar lagum napa? Makum. Wong-wong kafir, apapun salahe kafire, kandhani mat. Nak ndekne mendo sangka kekafirane, masa lalune disepu. Ing ngendikane Kanjeng Nabi, ngendikane Ibnu Abbas, wa hadhihi arja ayatin fil Qur'an. Nggih, rungokno sing ngaji kula niki. Wa hadhihi arja ayatin fil Qur'an. Ini ayat paling melahirkan optimisme, ayat yang paling melahirkan harap. Kalau orang kafir saja kena dapat nggih. Kalau orang kafir saja dapat kesempatan nak sekali leren bangko kafire di sepuro, apa meneh kita sebagai wong is? Wong is. Mulane dari nabat wa hadhihi arja ayatin fil Qur'an. Ini ayat paling penuh harapan. Mulane Kanjeng Nabi nate cerita dohi kawahu ta'ala min rajulaini yaqtatilani kilahuma fulanil jannah. Allah itu senyum-senyum, ada dua orang saling bunuh, kemudian dua-duanya saling masuk surga. Sahabat itu takut, ya Rasulullah bagaimana mungkin pembunuh itu masuk surga? Jari Kanjeng Nabi, iya bar mata ini terus tobat, akhirnya dia sebenarnya ketemu ning suara. Contoh paling gampang Wahsy, Wahsy itu pembunuh Hamzah, Wahsy itu pembunuh. Setelah bunuh Hamzah dia tobat, dan tobatnya tobatan nasuh. Enggak ning suarga ya ketemu sinten Sayyid Hamzah. Jadi pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk apa? Surga. Iku saking rahmane Allah. Sampeyan ndak usah mikir ini pembunuh ndak bisa. Paham ya? Karena mengalami ketika Ibnu Abbas wa hadhihi arja ayatin fil Quran. Kalau orang kafir saja diberi kesempatan setiap dia tobat langsung diterima, apalagi kita yang nopo ya termasuk ini gue cerita Allah senyum-senyum, Allah gembira melihat dua orang saling bunuh kemudian dua-duanya masuk surga. Karena setelah membunuh dia tuh contoh gampang yang terkenal sinten wah Suben sing go gendira Islam teng ora-ora Makassar rata-rata riwayat darani Wahsy. Padahal Wahsy itu pembunuh Sayyid. Tapi setelah dia Islam, menjadi orang sing paling berjasa terhadap kemurnian Quran. Ini ku Wahsy itu berhasil membunuh orang yang memalsukan Quran. Ini sing mateni Musailamah sinten? Makanya dari ini Wahsy, ya Rasulullah, sebagaimana aku pernah membunuh orang yang paling engkau cintai, saya bersumpah akan membunuh orang yang paling engkau benci. Mulane nak dadi kiai, nak di ukuran wong dadi kiai, nak wis nobatno preman, utawa jamaah ana sing preman. Kuwi dijamaah wong saleh ya repot. Orang ngarah Islam menang liwat wong saleh. Langsung iso lae klunuk-klunuk gak jelas. Karena preman ana di gedeng kiai ra wani yo. Ya. Sampe tak critani. Kanjeng Nabi ku yo rasional. Nabi ning Mekah iku kesiyo-siyo. Wis kere kesiyo. Nanti diteror sampai Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Muhirah, Saibah, Rabi'ah. Nanti diteror. Sesuai Nabi Kakwati itu dengan sederhana kan. Krungu-krungu nak ning Pasaruga itu ada preman, jenisnya Umar. Aku nak jatuh si wap, si wati. Lalu Nabi dengannya Allahumma aizal Islam apa? Di Umar. Wah, cara yang masuk Islam jenis ini, cocok. Nabi ora donga supaya Bilal utawa Ammar, mergo Bilal Ammar iku ya wis Islam tapi ora pati menolong banyak, mergo soleh lunak, lunuk. Paham ya? Tidak jodoh sak ora kasih. Dongane Nabi disembahani. Umar lalah masuk. Itu hari itu juga, itu menjadi rubah saka ad-da'watu sirron, dakwah cara sembunyi menjadi ad-da'watu jahr. Baru kaya preman. Oh, bare Islam langsung bare Islam kok kanjeng Nabi langsung mulai gak langsung rumah marani Umar Abu Jahal Abu Lahab. Sekarang saya Islam. Jadi kalau kamu ganggu Muhammad itu berhadapan dengan saya. Abu Jahal di Abu Lahab di marani. Kowe nak ganggu Muhammad, itu berhadapan dengan saya. Akhirnya Nabi wanita apa? Iku baru kayak napa? Preman. Lungge. Ketika sistem pasukan juga gitu. Zaman Ubaidullah Al-Jarrah, Abu Ubaid Al-Jarrah. Niku nate ngimpin pasukan Islam, pola kalah. Islam jaya juk dipimpin Khalid bin Walid. Iku yo mantan preman. Ini makanya cerita kewalian ngoten. Wali-wali anak kalah. Sing santri mulai cilik rung diangkat wali, kali jogo sekali tobat diangkat apa? Wali. Mbeko yo butuh wali sing sangka jenis napa? Preman. Barangkali Joko diangkat dadi wali mantan preman, pas Demak Bintoro gawe kerajaan ya kon panglima perang. Wong kira-kira mantan preman kon wiridan ya ora pantes. Nak kon perang paten pinaten jua. Ibu, lek menen ngono sulit. Mulane kok nek dadi kiai kok ora ono mantan preman ya lara kowe. Paling wong saleh cara-cara kiai ini dilarani sing sabar iki. Darah mantan preman nek digoleki. Ya kaya Umar ngoten niku. Bar Islam atau golek Abu Jahal Abu. Lha mboten iki cerita sejarah. Mboten terus mang sejarah mang begitu. Sebab Allah memang punya sunnah begitu. Iyan tahu yukfar lahum napa? Maqad tahu. Asal nakalnya zaman preman dikafaroi zaman Islam. Ora kok pas preman tenanan pas tobat sak kobre ora mutu preman nakalan gitu. Khalid bin Walid juga gitu. Sumpah di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, sebagaimana saat saya kafir banyak bunuh orang Islam, saya bersumpah saat saya Islam akan banyak bunuh orang kafir. Ya begitu, jadi komitmennya. Tapi sejarah membuktikan bahwa kepremanannya Umar yang merupakan al-khobis kejelekan, kemudian ini menjadi energi positif saat dia masuk Islam. Malah langsung yukfar lagu marfot. Lo tangen-angen nggih ngoten. Umpama ora ana kiai sing mantan preman, ya ora roh trite preman. Mulane sampean ra iso muni ngene. Mantan preman kok kiai. Ndak bisa, ndak boleh. Misalnya kasus Anton Medan, justru karena mantan preman roh kelakuane preman. Ya cuma roh sang kiai kita sing santri mulai cilik ngono ae. Mergo dateng Rembang walian ya, ana Cina masuk Islam. Ini biasanya ada dadi dai. Tukang nyeritakno asal usile eh. Nak daerah kula mboten purun. Nak anoden alasan ini Islam mulai cilik di pidato ini Islam anyar. Ada Islam mulai lahir kok di pidato ini Islam apa? Anyar. Jadi cara teng Rembang ada sinten Irene Zuber sinten Irene Handono sinten. Model ngoten niku mboten payu. Mergo dari Islam mulai lahir dipidatoni apa? Islam apa? Hanya ing mboten purun nek teng daerah kula. Tenak kula purun karena saya ndak fanatik. Karena itu tadi ternyata kejelekan itu tadi balik teng ilmu hakikat. Kejelekan ini disengaja Tuhan yang ketika Allah merubah nggih, yang ketika Allah merubah itu menjadi energi positif. Sampeyan kalau enggak percaya tuh tanya orang-orang pakar fisika. Misalnya kotoran sapi, kotoran kambing. Itu dimodifikasi apa? Iso dadi listrik tenan, iso dadi api tenan. Wong karena ngandung zat apa terus kemudian ditutup apa iso ngeluarkan energi dadi api tenan. Sama seperti kanjengnya. Kadine anti zaman dilarani wong kafir iku ora ndongakno wong-wong sing tipikal saleh. Tapi malah berharap preman pasar ukat itu masuk napa? Oleh donga ora tanggung-tanggung ora Omah Dini Umar mboten. Omah Dini Umar ra biasa untuk hidayat dia. Dungane wis spektakuler. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Wah, Islam duwe wong ngene ya jos. A'izzal napa? Jos ora terjemu. Wah, Islam jos tenan Gusti nak duwe wong kaya orang masuk Islam tenan jos tenan. Wali dadi khalifah yang paling wedi ditakuti. Futuhat terbanyak wira Sayyidina. Emang dia mantan preman. Jadi ada berita orang Islam diperangi, tidak perangi juara. Orang arah dempas, semua itu kisah perang arah. Dia depi kan. Orang kita orang sholah itu parah. Diceritanya orang yang gede, rawani tidak depi, malah mojok, mojok kisah. Parah. Parah. Wah, bareng di wajah, sebelum diwajah orang mati-mati. Parah. Cara Umar orang-orang. Mesti dia depi. Kulon bae ulama lan amat ala watak ulang model preman. Dadi nek ana sing gedhe wani ngadep. Dadi ra oleh. Dadi ulama ora mutu, mboten nang. Harus jelas kudu kaya sinten? Umar. Kibar Islam lah tunggu lek Abu Lahab, Abu Jahal, pokoke sing ngadepi dekne, ngadepi Muhammad berarti ngadepi dek. Langsung ad-da'watu sihron rubah dadi ad-da'watu napa? Umar paling janggal nek dijak sosialisasi model mediasi barang mboten purun. Angger aja Nabi cerita piye Mar. Cara kowe Ibnu Soyad itu wong sakti. Ya Ibnu Soyad itu tiyang napa? Sakti. Mudekne iku sakti. Jare Kanjeng Nabi kon ngembeno, mergo saktine kuwi hebat. Jare Umar, wong ngengken kula Kanjeng Nabi dhuwek kula. Wong ngengken kula. Kanjeng Nabi gak parah. Ya itu tadi karena logika-logikanya Umar khas premannya Mas. Kemudian ketika khalifah manfaat sama seperti dulu Islam di Timur Tengah itu menjadi luas itu kadang ya barokahnya pemimpin yang otoriter kata Sriyin zaman Timur Leng. Timur Leng itu pemimpin yang otoriter tapi terbanyak menyebarkan nama Islam. Mungkin repot. Ya, makanya ini kembali ke ilmu hakikat. Memang meneliti sunnatul itu susah. Kita hanya tahu secara sari-sari. Kalau hakikatnya kita tidak akan pernah. Coba sekarang sampean pikir, misalnya secara fikih. Hukumnya menyembunyikan Islam itu kayak apa? Ikhfa'ul Islam. Mesti di fikih dikatakan haram. Tapi sejarah ada Islam besar di Cina, termasuk nganti ono masjid Sampo Kong di Semarang. Itu baru kayak Cenggu, sing puluhan tahun orang itu ono Islam. Akhirnya di Niso, di karir militer, sampai jadi laksama. Mimpin kafilah, mimpin konvoi besar. Akhirnya Cenghu bisa di Indonesia, bisa di masjid, bisa nyebaro Islam. Gara-gara baru kaya nyimpen apa? Islam. Umpama dari awal Cenghu orang nyimpen Islam, tentu dibantai awal-awal ning pemerintahan apa sih? Nanti dari pengiran, Lau tazayyalu la'adzabna lalira kafaru minhum azaban. Ibnu Abbas sendiri ngalami gitu. Ibnu Abbas itu hidupnya di Mekah. Ketika para sahabat pun hijrah, Ibnu Abbas dan ibu itu sedang mudi Mekah. Dia menyembunyikan Islam. Mulai dari pangeran, ketika Mekah mau diserang sama penduduk Madinah setelah kuat, sama Allah tidak boleh. Karena kalau jadi serang, berarti orang-orang yang tidak memperlihatkan Islamnya ikut keban. Ini jenisnya lautazayalu la'adzabna ladina kafaru minhum azaban. Artinya apa? Orang yang menyembunyikan keislamannya itu kadang punya fungsinya sendiri. Belum ke tapi misalnya sampai urip teng Cina, teng negara komunis atau teng Uni Soviet. Semakin kamu sembunyikan identitas itu, semakin punya ruang untuk dakwah. Cara bahasa istilahnya infiltrasi wonopo, pokok infiltrasi juga nopo, pokok iso menyatu ke masyarakat daripada dari awal kowe nyetono Islam kok nganti dakwah. Kuwat urip rong dino piro? Jadi kowe ke milih urip rong dino apa milih dakwah? Lah Cheng Ho itu begitu. Dia bisa urip berpuluh-puluh tahun nitih karir di militer. Padahal dia jelas muslim soleh, bapak-bapak Islam. Bahkan sebagian riwayat darah ini laksamana Cheng Ho duriai sinten kajeng lagi nanti. Wonten sampokong wonten sisi lain nganti do nabi. Kalau nanti ditakoki para peneliti, apa itu mungkin, Gus? Saya jawab mungkin. Sampeyan tak critani garwane Sayyid Husain. Sampeyan delok teng kitab Yasaluna ka anidin wal hayat, banyak di kitab-kitab. Garwane Sayyid Husain. Husain bin Ali. Nggih. Sayyid Husain duwe anak jenenge Sayyid Ali Zainal Abidin. Saleh-salehe putune Nabi sinten Sayyid Ali sinten Zainal Abidin. Tentang tiba disebut apa Mistu Zainal Abidin Ali Wabnihil Bakir Khoi Riman Sayyid Zainal Abidin Mutra Sayyid Bakir ngantos Sayyid Ja'far niku garwane Sayyid Ali Zainal Abidin Sayyid Husain niku mun Cina keluargane Jenghis Khan nggih manggene tengku Kufah terus nggih jenenge Cina nak teng kitab-kitab niku jenenge Tintin terus dileh Mbak Jamilah. Ini ke Cina. Sebab itu turunan Nabi itu banyak yang ke Cina. Kenapa Wali Songo banyak nikahi putri Cina, yang disebut putri-putri Cempo, itu juga niru karena dulu Sayyid Husain itu tidak ada apa? Cina. Songo ibu Cina itu melahirkan orang soleh kelas dunia, ini melahirkan Sayyid Ali Sinten, Zainal Abidin. Makanya kita sudah kaget, kalau Gus Gus Dur, Kiai Buya Nusa juga turunan apa? Cina. Wong Indonesia ora kacau. Di sisi yang lain cerita Sunan Bonang di Gorwo Cina Putri Cempo. Tapi mek Cina gedinge. Tapi nak cinane artis kok Agnes Monica senenge ra karuan. Wong Islam Indonesia rupa. Dipek menangin apa? Padang gedeng, kadang seneng, kadang ra jelas. Tapi secara sejarah memang begitu. Dari kulo cerita, betapa ada mata-mata di mana menyembunyikan Islam itu satu metode terbaik. Dengan demikian sampean ora panati fikih. Wong ora wajib edar Islam. Ndak wajib. Ada kondisi tertentu yang orang itu boleh. Boleh berkultural. Mulane sakniki erane enak. Sing penting ora ketok kafir iki. Kalau itu ndak boleh. Misalnya sampean menyembunyikan Islam sampai ego-ego Kristen. Utawa ego-ego nyembah berhala itu ndak boleh kalau sampai begitu. Jadi gampangane ya ada mirip-mirip ora jelas. Tapi kados teng Indonesia Jawa nggih mboten angsal. Mergo kan enggak ada alasan untuk nyembunyikan apa? Islam. Alasan apa nang Jawa? Pengaman. Kali kene NTT ta teng Irian apa? Jaya. Kowe wingi kula nderek musyawarah, fikih. Pertanyaane ngeten. Bagaimana hukumnya orang Islam yang ke Amerika karena dicurigai teroris terus jenengnya dileh. Jale nak jenenge Mustafa kan kita Islami. Jale dileh Michael. Misalnya jenenge apa dileh itu hukumnya kayak apa? Itu rata-rata dijawab juga boleh. Boleh ikhfa menyamarkan identitas jika dengan jujur menjadi mata. Dan itu yang dilakukan zaman Ibnu Abbas masih di Mekah. Nah, cara sejarah modern zaman Kopenhu jabat teng kemiliteran apa sih? Akhirnya ngirim armada teng budi-budi dene pimpinane bareng wis iso metu saka Cina dadi pimpinan ngetok nasine Islam. Malah ngetok nasine Islam teng Indonesia damel masjid napa? Sambungan. Tetep didesain Cina tapi arahe masjid. Iku baru kae ikhfa'il. Sama seperti Kalijogo, dia tetap mendesain sebuah budaya. Sale sahadaten di les katen. Lah ana jare wong kuno-kuno Petruk dileh patruk apa nak tawa apa bagong apa semuanya walhasil ada proses pribumisasi apa dan itu tidak apa-apa jadi aku masuk ayat apa lauta zayalu la'adabna ladina kafaru minum adaban alimah artinya ada proses di mana Islam dan kafir itu pernah tidak zayalu berarti menyatu dan saling tidak tahu kan bukti ikhwah Maksudnya maksud kula nanti saya saling tidak tahu kan bukti disembunyikan. Paham ya? Andai kan memperlihatkan identitasnya kan berarti sudah saja lu kan menjadi jelas. Berarti tak ada jelas kan berarti ada apa? Ikhwan. Paham ya? Mun terus akan. Wa iya udulamun balik sapa kufar ila kita lihi maring merangi nabi fakot madot moko teman-teman sliwat apa sunnatul awalin apa sunnah wong dhisik-dhisik. Eh sunnatul nanti sunnah kita fi ing dalam awalin. Bil ihlaki kelan rusak fakada mongko kaya mungkin enak alu ngelakoni ing sunti ing kelawan ala dina kasal. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Waqatiluhum lan merangyo sirahum ing kufar hatta la takuna sehingga ora ono. Itu jadi tegese ora ono apa fitnatun apa kemusyrikan syirkun tegese kemusyrikan. Wa yakuna lan ono apa dinu agama kuluh sakabeh dini kulillahi kagungane apa wahdahu halis sucine Allah. Wala ibadu lan ora den sembah sapa ghairu huliane Allah. Fa in intahu mongko lamun moh sapa kufar anil kufri. Fa in intahu mongko lamun mendo berhenti sapa kufar anil kufri sanging kafiran. Fa inna wa hamu kasatira Allah bima lan perkara yak maluna kang lakoni sapa kufar iku basirun dating pirsa. Fa yajzihi mongko mal sapa wa him ing kufar bihim lan mayak malu. Wa in tawalla lamun mengko sapa kufar anil imani sang iman fa lamu mongko ngerti sira kabeh ana wa ing satene apa wa maulakum iku bendara sira kabeh. Nasirukum tegese penolong sira kabeh. Wa mutawali umurikum lan sing wasani urusan-urusan sira kabeh. Nikmah iku bagus sapa al maula sapa kekasih wa ta Allah. Wani malan sak bagus-bagus sapa anasiru dating nulung ayin nasiru. Wani malan uti Allah sak bagus-bagus sapa anasiru dating nulung ayin nasiru di singgang nulung aku maring sirakat. Waalaikumsalam.